Sekian lama aku harus menunggu, aku tetap menunggu dirimu. Demi rasa sayang, rasa cintaku yang tulus dari dalam hatiku. Kering jadi